ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Baqarah 255. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam pembahasan akidah Ahlussunnah. Ayat ini sangat dikenal di kalangan kaum muslimin dengan sebutan ayat kursi, sebab di dalamnya disebutkan lafaz al-kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ayat ini ikhwan fillah na'azakumullah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu wasallam sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam, wahai Ubay, ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah? Ketika itu Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia mengatakan wallahu a'lam. Rasul mengulang-ulang lagi pertanyaan yang serupa kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah? Berulang-ulang. Pada akhirnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan, ayatul kursi, ayat kursi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di pundak Ubay bin Ka'ab sambil menyatakan, liyahnika hadzal ilm awal mundir, selamat bagi kamu awal mundir akan ilmu ini. Yani jawaban kamu benar. Ini penegasan Rasulullah SAW bahwasanya ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Sekaligus ada penegasan tentang namanya, yaitu nama ayat kursi. Ini menunjukkan yang penting azzaikumullah bahwasanya ayat-ayat Quran tatafawal bidarajat, bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang a'zam, ada yang azim. Ada yang paling agung, ada yang agung. Itu ayatnya. Begitu pula terkait dengan suratnya. Tatafawal juga bertingkat-tingkat sisi keutamaannya. Ada surat tertentu yang memiliki afdaliyah, yang memiliki sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Contoh seperti surat Al-Fatihah dikatakan sebagai ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Contoh yang lain surat Al-Baqarah. Contoh yang lain surat Ali Imran. Ini dua surat yang sangat ditakuti oleh semua tukang-tukang sihir. Barakallahu. Sehingga yang namanya ayat tatafawal bertingkat-tingkat keutamanya. Surat juga demikian tatafawal bertingkat-tingkat keutamanya. Kemudian dihormatin azzaikumullah, ayat kursi ini memiliki beberapa keutamaan yang lain selain dikatakan sebagai ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Di antara keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih innalaha lisanan wa shafataini tuqaddisul malik an saqil arsh." Sungguh demi Allah, demi zat yang jiwaku tangannya, sesungguhnya ayat kursi ini memiliki lesan dan memiliki dua bibir yang mensucikan Al-Malik, mensucikan Allah Azza wa Jal di betisnya arsy. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Abad Ibn Humayn, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam bukunya beliau Mukhtasar Al-Ulum. Barakallahu. Maka riwayat ini menerangkan kepada kita keutamaan ayat kursi. Barakallahu. Sebuah keutamaan yang mana kita hanya bisa mengatakan sami'na wa shadaqna. Kami mendengar dan kami benarkan. Rasul memberitakan ayat kursi ini memiliki lesan, memiliki dua bibir yang mensucikan bertasbih kepada Al-Malik, kepada Allah Azza wa Jal di betisnya arsy. Kita enggak boleh membayangkan ya apa lesannya, ya apa dua bibirnya, wallahu a'lam bissawab. Itu khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita imani, kita percayai. Barakallahu. Keutamaan yang lain yang ada pada ayat kursi, ini yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, ialah ayat kursi itu apabila dibaca sebelum tidur, maka pelakunya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dari gangguan-gangguan setan sampai subuh. Itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah, kisah beliau bersama dengan setan di Baitul Mal. Hadis yang sahih, yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Nasa'i dalam sunannya dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menunjuk sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjaga harta sedekah, menjaga harta zakat. Begitu. Ketika dia menjaga dan ronda, beliau melihat ada sekelebat bayangan orang masuk. Begitu dilihat ada yang ngutil, ada yang memaling, ditangkap sama beliau. Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata dia apa namanya memelasu, oh, jangan sampaikan kepada Rasul, saya orangnya muhtaj, saya perlu, saya miskin, saya begini, lepaskan saya. Akhirnya beliau nggak tega dilepaskan. Keesokan paginya Rasul bertanya kepada beliau, "Madza fa'ala sahibuka al-barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh sahabat kamu semalam itu? Oh, dia mencuri ya Rasulullah, dan dia memelas, katanya orang yang butuh, perlu, miskin dan segala macam. Saya enggak tega, saya lepaskan ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan innahu sayum, akan balik lagi malam. Maka sahabat Abu Hurairah pun ronda lagi, yakin bakal datang, bakal balik dikarenakan Rasul mengatakan itu. Dirondai sama orang ini. Betul, balik lagi, ditangkap lagi yang kedua kalinya. Maling lagi kamu. Akan saya laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan. Memelas lagi, saya orang yang perlu, saya orang yang butuh begini. Enggak tega lagi, dilepaskan lagi yang kedua kalinya. Besoknya lagi, tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Madza fa'ala sahibuka al-barihah?" Apa yang dikerjakan teman kamu semalam itu? Dia memelas ya Rasulullah, dia orang yang miskin, butuh begitu, saya enggak tega tak lepaskan. Balik lagi dia lagi. Ketiga kalinya. Jaga lagi di ronde itu baik lagi. Kata beliau sudah yang tiga kali ini, tidak ada maaf. Akan saya laporkan kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, jangan laporkan saya kepada Rasulullah. Kamu saya akan ajari satu ayat. Kalau kamu baca ayat ini, kamu akan mendapatkan penjagaan Allah dari syirik terus. Nanti ajari ayat kursi. Baca ini ayat kursi sebelum kamu tidur. Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari gangguan setan sampai subuh. Dilepaskan. Keesokan paginya Rasul bertanya lagi, "Madza fa'ala sahibuka al-barihah?" apa yang dilakukan teman kamu malam ini, wahai Abu Hurairah? Dia, saya tangkap dan dia tidak mau saya laporkan kepada Rasul. Cuma dia mengajarkan kepada saya satu kalimat selayat, kalau saya baca sebelum tidur akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari gangguan setan. Kemudian dibacakan ayat ayat kursi. Kata Rasulullah SAW, shadaqaka Allah wa bihi. Kali ini betul dia, dia jujur kepada kamu, betul dia, dan dia serapan dusta. Tahukah kamu wahai Abu Hurairah siapa teman kamu semalam ini? Tidak tahu ya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa syaitan dia terasingkan. Ini hadis sahih menunjukkan kepada kita barakallahu fikum keutamaan ayat kursi. Kalau dibaca sebelum tidur, maka pelakunya atau orang yang membacanya akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari gangguan-gangguan setan sampai subuh hari. Barakallahu fikum. Ini ayat kursi. Sekaligus ada faedah tambahan yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dari kisahnya sahabat tadi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, pada kalimat shadaqaka Allah wa bihi. Itu ada faedah penting yang disebutkan oleh para ulama. Hadis itu menjelaskan prinsip Islam qabulul haqqi, prinsip untuk menerima kebenaran dari siapapun datang. Saya ulangi lagi, prinsip menerima kebenaran dari siapapun datang, walaupun yang memberikan al-haq itu setan, walaupun yang menyampaikannya iblis. Seperti dalam contoh tadi, setan, gandal, pendusta menyampaikan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Rasul mengatakan shadaqaka, betul dia. Oh, wakil. Dan dia berdusta. Menunjukkan apa yang disampaikan tadi oleh sang setan itu perkara yang benar, perkara yang shawab, sesuai dengan bimbingan agama dan diterima dalam hati. Maka al-haq itu diterima dari siapapun, walaupun dari iblis, walaupun dari syaitan. Apalagi dari seorang muslim. Namun ingat, riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mencari al-haq kepada siapapun. Saya ulangi lagi, riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mencari al-haq dari siapapun. Atau dengan bahasa yang langsung begitu, tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mencari al-haq dari setan. Jadi paham ini? Babnya mencari. Tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, ketika disampaikan ayat kursi oleh setan, tidak langsung menerima. Dia sampaikan dulu, melaporkannya kepada Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, seorang Ahlul Haq. Ketika Rasul menyatakan benar, menyatakan itu shawab, jujur, baru diterima. Menunjukkan apa? Mencari al-haq kepada Rasul, menerimanya dari siapapun, walaupun dari setan. Bedakan antara menerima dan mencari. Kalau mencari harus kepada Rasul, harus kepada Ahlul Haq, harus kepada Ahlul Sunnah, harus kepada Salafiyin, tidak boleh kepada siapapun. Inna hadzal ilma dinun fanzuru wa amman ta'khuduna dinun. Ilmu ini agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Tapi kalau menerimanya, menerima al-haq dari siapa? Belum pahami baik-baik, dikarenakan dari kalangan Hizbiyun, dari kalangan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah, mereka berhujjah dengan peristiwa ini untuk membolehkan kita membolehkan kaum muslimin mengambil ilmu dari siapapun. Ini pemahaman yang salah. Dari siapapun. Sudah enggak usah pakai larang-larang, ambil saja dari siapapun. Yang penting belajar. Belajar dari fulan, dari alan, dari ini, dari itu. Ambil semua ilmu yang ada itu. Oh, bahaya ya. Masa disuruh ngambil dari iblis. Masa disuruh ngambil dari setan. Setan jangan. Yang lain enggak apa-apa. Yang mana yang enggak apa-apa? Ya, yang menyampaikan ilmu-ilmu itu. Loh, argumentasi yang Anda sebutkan kisah sahabat Abu Hurairah setan dengan iblis. Kalau ini dijadikan sebagai hujjah untuk memperbolehkan kita mengambil ilmu dari siapapun, itu artinya Anda merekomendasikan setan sebagai guru kita. Iblis sebagai guru kita. Itu merupakan pemahaman yang sangat menyimpang. Ya, sedikit kita tambah. Kembali kepada akar permasalahan. Kisah tadi menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ayat kursi. Barulah. Namun, ini beberapa keutamaan ayat kursi yang disebutkan dalam riwayat. Keutamaan yang lain, sebelum kita mengkaji isi kandungannya, ialah bahwasanya ayat kursi ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bukan ayat kursi, mesti Al-Ikhlas. Terkait dengan ayat kursi ini, bukan yang mau sampaikan. Sekarang mau sampaikan yang lainnya lagi. Terkait dengan ayat kursi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Tadi saya mau menyampaikan ayat kursi sama dengan sepertiga Al-Quran. Itu kebalik, itu Al-Ikhlas. Ayat kursi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di dalamnya berisikan tentang 10 poin. Berisikan tentang 10 perkara yang semuanya berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang semuanya berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita kaji satu persatu dari poin-poin yang dimaksud. Barakallahu. Ini satu-satunya ayat yang di dalamnya menyebutkan 10 perkara yang semuanya untuk Allah SWT. Kalau ada mushaf, tengok. Sebagaimana ada satu ayat. Sebagaimana satu ayat yang di situ berisikan tentang 10 perkara khusus untuk Rasul alaihissalatu wassalam. Ini sebagai tambahan faedah barakallahu fiik. Pikir 5 juz kok tipis gitu. Nah, baik, saya ulangi lagi ya Pak. Ayat kursi barakallahu fiikum, itu berisikan 10 perkara yang semuanya berkaitan dengan Allah Azza. Ada juga satu ayat yang di dalamnya juga berisikan 10 perkara berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya disebutkan di dalam Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum." وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Ada 10. Ini 10 poin semuanya terkait dengan Rasulullah SAW. 10 perintah. Yang artinya Asy-Syura ayat 15. Falidzalika fad'u. Oleh karena itu, fad'u, berdakwalah wahai Rasulullah. Ini yang pertama. Udu, berdakwalah. Wastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Istiqomah. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ini yang ketiga. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakan, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Ini yang keempat. Wa umirtu li a'dila bainakum. Dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di tengah-tengah kalian. Ini yang kelima. Allahu rabbuna wa rabbukum. Juga diperintahkan untuk menyatakan Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Ini yang keenam. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Yang ketujuh. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah antara kami dan antara kalian. Yang ke-8. Allahu yajma'u bainana. Allah lah yang mengumpulkan di antara kita semua. Yang ke-9. Wa ilaihil masir. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Ini 10 poin. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Semuanya berkaitan tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sementara ayat kursi. Ayat kursi itu 10 poin berkaitan tentang Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ini namanya faedah ilmiah yang disebutkan oleh para ulama-ulama hasil penelitian mereka tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Sekarang kita mengkaji satu persatu kandungan ayat kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Dia. Ini adalah kalimat al-ikhlas, kalimat tauhid, kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Di situ menetapkan adanya tauhidul ibadah. Menetapkan adanya tauhid ibadah, mempersembahkan ibadah untuk Allah semata. Di situ ada dua perkara. Ada isbat, ada nafi. Yang pertama isbat, ada penetapan, yaitu menetapkan Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai. Itu isbat. Yang kedua ada nafi. Ada nafi, yaitu meniadakan segala bentuk peribadatan selain Allah Azza wa Jalla. Ada ibad, ada nafi. Itu pada kalimat la ilaha illallah. Maka yang namanya tauhid, yang namanya ibadah, dinyatakan sah, dinyatakan sempurna, dinyatakan diterima apabila memiliki dua prinsip tadi. Isbat dan nafi. Barang siapa yang hanya memiliki salah satunya saja, maka dinyatakan belum bertauhid. Bahkan bisa dikatakan dia dinyatakan telah menyimpang. Wa bayan dzalik. Keterangannya kana bin azabullah ialah kalau seseorang itu hanya memiliki prinsip isbat, hanya punya prinsip isbat penetapan, itu berarti dia menetapkan segala bentuk peribadatan yang ada di muka bumi. Isbat. Berarti dia menetapkan semua bentuk peribadatan yang ada di muka bumi. Yang sahih, yang tidak sahih, yang syirik dan yang tidak syirik, semuanya. Penyembahan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, kepada semua makhluk. Itu harus ditetapkan. Dikarenakan dia semata-mata menetapkan syirik. Bahaya. Begitu pula kalau dia semata-mata nabi. Meniadakan saja. Semata-mata meniadakan. Maka dia akan terjatuh pada prinsip ateis. Mengingkari adanya sesembah. Dia menafikan. Menafikan semua yang ada. Berarti dia menafikan adanya Allah Azza wa Jalla. Dia meniadakan adanya Tuhan. Dia meniadakan adanya sesembah. Ateis. Sehingga barakallahu fikum sangat membahayakan adanya. Harus ada dua-duanya. Ibad dan nafi. Itulah tauhid Anda. Itulah tauhidnya Anda yang terkandung pada kalimat Allahu la ilaha illa hu. Dari sini penerjemah hasbunallah menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat syahadat isi kandungannya adalah tauhid uluhiyah. Dikarenakan Allah awali dengan nama Allah. Allahu la ilaha illahu. Lafaz Allah, lafzul jalalah Allah itu mengandung sifat uluhiyah. Paham ya? Lafzul Allah sama dengan ilahun mengandung sifat uluhiyah. Saya lagi menunjukkan kalimat syahadat la ilaha illallah itu kandungannya adalah tauhid uluhiyah, mempersembahkan ibadah untuk Allah semata dan meniadakan segala bentuk ibadah dari selain Allah. Dari sini fahamkan azabullah salah besar. Sebagian pihak yang memahami dan yang memaknakan kalimat la ilaha illallah dengan semata-mata tauhid rububiyah. Memaknakan la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah. Semata-mata itu. Ini batil. Dan subhanallah ini pemahaman kaum muslimin barakallahu fiikumullah itu merambah di kalangan kaum muslimin, tepatnya dari kalangan ahli filsafat. Semua orang-orang filsafat ketika mereka berbicara tentang masalah ilahiyah terkait dengan bab ketuhanan, inti dan poros puncak pembahasan mereka adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Mereka memaknakan la ilaha illallah dengan itu. Ada batil. Begitu pula yang menentukan pemahaman semacam ini ada pada kaum sufiyah. Pemahaman tasawuf semata-mata memaknakannya dengan rububiyah. Itu puncak tauhidnya mereka. Keyakinan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur urusan alam. Kita katakan batil barakallahu fikum dikarenakan orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah SAW diutus pada mereka, para penyembah patung, para penyembah berhala, para penyembah Lata, Uzza, Manat, mereka semua juga punya i'tiqad yang sama. Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Mereka meyakini Allah yang kasih rezeki. Mereka meyakini Allah yang mengatur alam raya ini. Dan itu diabadikan dalam ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala in sa'alta hum man khalaqas samawati wal ard Fasayaqulunallah. Kalau kamu tanya kepada mereka kaum musyrikin penyembah berhala itu, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka semua akan mengatakan Allah. Kalau semata-mata dimaknakan dengan rububiyah semacam ini dan dikatakan sebagai tauhid, tentunya orang-orang musyrikin pada masa lalu, orang-orang Quraisy, muwahhidin, mereka punya pemahaman yang sama. Tapi ternyata Rasulullah SAW memerangi mereka, menghukumi mereka sebagai musyrikin, sebagai kafirin dengan etikat semacam itu. Sekali lagi menunjukkan itu pemahaman yang batil. Memaknakan la ilaha illallah semata-mata tauhid rububiyah. Barakallahu. Di zaman sekarang ini, fanatikin azzakumullah, ada sebagian pihak yang memodifikasi pemahaman filsafat dan pemahaman tasawuf di dalam memaknakan la ilaha illallah. Tapi intinya ya padha wae. Barakallahu. Mereka membahasakannya yang namanya la ilaha illallah itu ialah engkau mengeluarkan segala sesuatu yang ada pada hati kamu, keyakinan adanya sang khalik, kamu keluarkan semua yang ada pada hati kamu dan kamu masukkan pada hati kamu Allah Azza wa Jalla sebagai sang khalik. Diputer-puter wae, intine padha meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Tahukah anda definisi siapa itu? Itu tauhidnya jamaah tabligh. Barakallahu. Mengeluarkan segala bentuk keyakinan-keyakinan yang tidak benar dari hati kita, kemudian kita masukkan keyakinan yang benar dalam jiwa kita ini. Terkait dengan apa? Allah sebagai sang khalik. Kaset. Itu sama dengan pemahaman kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu. Memaknakan la ilaha illallah dengan semata-mata tauhid rububiyah. Batil. Khulasahnya, poin pertama yang kita kaji kali ini, kalimat tauhid la ilaha illallah itu maknanya uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah semata, mempersembahkan ibadah untuk Allah semata, dan meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ibadah anti syirik. Dan mengandung dua perkara, ada isbat, ada nafi, penetapan dan peniadaan. Itulah tauhid yang murni, itulah la ilaha illallah. Pembahasan kedua yang disebutkan dalam ayat kursi ini ialah al-hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dikana bikin azabim Allah al-hayyul qayyum. Dua nama bagi Allah Azza wa Jal, nama Al-Hayyu dan nama Al-Qayyum. Dua nama ini sering kalinya disebutkan dalam satu kalimat, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini disebutkan oleh para ulama termasuk Ismullahil A'zam. Termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, disebutkan bahwasanya katanya Anas suatu kali saya duduk di sisi Rasulullah SAW di sebuah halaqah, sementara ada seseorang laki-laki sedang bangkit sholat. Ketika dia selesai ruku, sujud, kemudian dia tasyahud, sebelum salam dia berdoa. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta, Al-Mannan, Badi'us Samawati wal Ard, dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Dia menyebutkan kata-kata ini, ya hayyu ya qayyum. Dia masih memuji Allah, belum menyebutkan permintaan. Di antara sanjungan dia kepada Allah, dia mengatakan ya hayyu ya qayyum. Rasul menyatakan kepada para sahabat, atadruna bima ja'a? Tahukah kalian wahai para sahabatku dengan apa dia berdoa? Mereka mengatakan Allahu a'lam. Tidak tahu ya Rasul. Rasul mengatakan walladzi nafsi biyadih. Sungguh demi Allah, laqad da'a, laqad da'a Allah bismihil 'adzim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh kata Rasul, laki-laki ini dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Nama ya Hayyu ya Qayyum. Kata Rasul, nama Allah ini idza du'iya bihi ajab. Kalau Allah didoai dengan menyebut nama ini, Allah pasti akan mengijabahi. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila Allah diminta dengan menyebut nama ini, Allah pasti akan memberi. Luar biasa. Dari hadis ini kata Nabi Rasulullah, diambil faedah dari para ulama, nama Al-Hayyu Al-Qayyum dikatakan sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dan kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebut nama ini, termasuk sebab diijabahinya doa kita, dikabulkannya permintaan. Itu namanya mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ya diamalkan. Sebelum doa, jangan langsung selonong aja meminta kepada Allah Azza wa Jal. Sebut dulu nama Allah Azza wa Jal, sanjung Allah Azza wa Jal. Di antara yang bisa kamu sebutkan adalah nama ini, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Lalu sebutkan doanya, sebutkan permintaannya. Jangan langsung aja, ya Allah saya minta rezeki yang lapanya banyak. Polos ini orangnya. Etikanya kurang bagus. Mestinya dia sebut, dia sanjung Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-nama Allah yang husna sesuai dengan apa yang dia minta. Dia kepingin rezeki yang lapang. Dia panggil ya Razzaq, ya Wahhab, ya Mannan. Sebut nama ini, ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma rizqni, ya Allah kasih aku rezeki. Sebutkan rizqan, halalan, tayyiban, mubarakan, kathiran, gitu ya, yang banyak. Karena masalah, tapi setelah antum menyebut dan menyanjung Allah dengan membawakan asmaul husna, jangan lupa di antara yang antum sebutkan nama ya Hayyu ya Barakallah. Terus mengatakan idza du'iya bihi ajab. Kalau kamu berdoa kepada Allah dengan nama ini, Allah pasti mengijabah doa. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila kau meminta kepada Allah dengan nama ini, Allah pasti akan memberi. Ini ya Hayyu ya Barakallah. Nah, ini nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayyu zat yang maha hidup. Dzul hayatil kamilah, yang memiliki kehidupan yang sempurna, berbeda dengan kehidupan makhluknya yang fana. Kehidupan Allah itu azali, tidak berpermulaan, dan abadi, tidak berakhir. Hayat kamilah, kehidupan yang sempurna bagi Allah, tidak sama dengan makhluk. Barakallahu fikum. Dari nama Al-Hayyu dan sifat Allah Dzul Hayatil Kamilah, zat yang memiliki kehidupan yang sempurna, maka ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla segala bentuk dan segala konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan kehidupan Allah yang sempurna. Ditetapkan Asmaul Husna, ditetapkan sifat-sifat Allah yang sangat mulia, konsekuensi dari zat yang maha hidup. ini al-hayy, sifatnya dzul hayati al-kamil, zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Adapun nama al-qayyum, al-qayyum itu mengandung sifat al-qayyumiyah. Al-qayyumiyah, apa makna al-qayyumiyah? Ini saya bawa itu istilahnya para ulama supaya tidak asing dengan kita. Namanya al-qayyumiyah, nama Allah al-qayyum, sifatnya al-qayyumiyah. Maknanya yang dimaukan dengan al-qayyum alladhi qama bi nafsih wastaghna 'an jami' makhluqatihi wa qama 'alaihi ghairuhu fa jami'ul makhluqat mustaghfiratun ilayhi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya al-qayyum, al-qayyumiyah, zat yang berdiri sendiri. Alladhi qama bi nafsih, zat yang berdiri sendiri. Artinya Allah tidak perlu kepada semua makhluknya. Allah tidak perlu kepada semua makhluk, zat yang berdiri sendiri. Dan semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal butuh perlu kepada Allah Azza. Itu namanya qama 'alaihi ghairuhu. Allah berdiri sendiri, adapun yang lainnya berdiri dengan Allah Azza wa Jal. Allah tidak butuh makhluknya, tapi makhluknya semuanya butuh kepada Allah Azza wa Jal. Itu namanya al-qayyumiyah, disebut dengan ghina dzati, kekayaan secara zatnya Allah Azza wa Jal. Sangat tidak perlu kepada semua makhluk-makhluk yang ada. Ya Allah, itu al-qayyumiyah. Dari nama ini dan dari sifat ini rahmatina azzaumullah ditetapkan untuk Allah Azza wa Jal semua nama-nama, semua sifat-sifat yang berkaitan dengan al-qayyumiyah. Berarti Allah Maha Qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah Maha Ghani, Allah Maha Kaya. Maha kaya, tidak perlu dengan apapun dan siapa. Barakallah. Permintaan yang diminta oleh semua hamba-hambanya, Allah mampu memenuhi. Disebutkan dalam hadis yang sangat panjang dalam Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan dalam firman hadis Qudsi. Allah menyatakan ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله mengatakan dalam Al-Qudsi, wahai hamba-hamba, kalau seandainya orang pertama kalian dulu sampai yang terakhir, bangsa jin, bangsa manusia, semuanya berkumpul di sebuah tanah lapang yang sangat luas, lalu masing-masing meminta kepada aku, masing-masing meminta memohon kepada aku, lalu aku penuhi semua permintaan-permintaan masing-masing kalian, itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kecuali seperti jarum yang dimasukkan dalam lautan. Jarum masuk lautan, antum tarik berapa mili yang akan? Dalam keadaan Al-Fatihah Al-Fatihah, yang minta itu semua hamba Allah dari mulai yang pertama dulu sampai yang paling terakhir. Berapa triliun jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang manusia dan yang jin masing-masing memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya antum disuruh memohon kepada Allah semua yang ada pada antum, antum minta apa? bingung sendiri. Apa ya? Akhirnya yang ya yang dia kelebat dalam keseharian si bujangan. Entah istri. Kiri, minta kaya, nah, gitu ya. Baru punya satu, minta dua istri. Paling itu aja ya. Enteng. Kalau seandainya masing-masing kita memohon semua yang ada ya Allah, saya memohon 10 dunia. Nah ya, pokoknya cuma satu istri. Titik. Dunia dan seisinya ini kalikan 10. Misal, nggak tahu berapa. Macam-macam saya katanya. Enteng. Allah mengatakan mana kasadalika mimma indi, tidak akan berkurang sedikit pun yang ada padaku kecuali seperti jarum yang dimasukkan di dalam lubang. Bayangkan itu menunjukkan Allah tetap maha kaya, tidak perlu kepada makhluk-makhluknya, semua makhluknya perlu tertuju kepada Allah. Itu namanya al-qayyumiyah. Sehingga ketika digabungkan antara al-hayyu dan al-qayyum, maka luar biasa sifat yang ada pada Allah saja. Zat yang maha sempurna kehidupannya, zat yang berdiri sendiri dan untuk kepada makhluknya, dan semua makhluknya untuk kepada Allah saja. Konsekuensi daripada nama al-hayyu al-qayyum, kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal, sebagai makhluknya Allah Azza wa Jal, harus menyerahkan dan memasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Sampaikan semua kepada Allah, mohon semuanya kepada Allah, minta semuanya kepada Allah. Sampaikan unek-unek kita, keperluan kita, kebutuhan kita, semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Kita punya Allah Azza wa Jal yang Al-Qayyum Al-Hayyum, maha kaya dan tak punya. Kita dalam konsekuensi mengetahui nama Al-Hayyum Al-Hayyum. Jangan kembali kepada kemampuan pribadi. Jangan mengandalkan kepada makhluk Allah yang lemah. Tapi kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya kepada Allah, doanya kepada Allah, mohonnya kepada Allah, mengadu kepada Allah, semuanya kepada Allah. Lemah. Perlu apa Anda? Butuh apa Anda? Allah akan mengabulkan Anda. Taruhnya. Yang di zaman sekarang ini yang paling pol dipikir sama masyarakat ya urusan dunia, begitu ya. Wah, tuh Pak LPG-nya naik. Ebo, begitu ya. Gimana ini tabung besar sampai 170.000? Mau masak apa saya? Beli tabungnya aja setengah mati, apalagi beli beras. Yang dipikirkan perlu pesan, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, segala macamnya, ini tidak punya iman, tidak ngerti nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau dia seorang yang mukmin, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, gampang urusannya. Mohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan kesulitan hidup, merasakan apa namanya kekurangan-kekurangan segala macam, langsung mohon kepada Allah. Ya Allah, beri aku kesukupan. Ya Allah, beri aku rezeki yang halal. Ya Allah, ya Allah. Terus semuanya, ya Allah, ya Allah. Panggil, ya Hayyu, ya Hayyu. Sehingga tenang. Allah Maha Kaya. Apa yang mengkhawatirkan? LPG, ya. Sepuluh dunia seisinya 10 kali lipat. Lemah. Dapat cuma satu orang. Dari mulai awal sampai akhir jin manusia semuanya minta dengan permohonan seperti itu. Allah Maha Mampu. Dan ada yang berkurang dari Allah. Nah, itu di antara faedah belajar asmaul husna. Menenangkan jiwa, menenangkan hati, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga. Yang ketiga yang disebutkan dalam ayat kursi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidaklah mengambilnya atau tidak mengalahkannya. Sinatu. Sinah itu mu'az, jadi ngantuk yang sangat, wala naum, dan juga Allah dikalahkan dari tidur. Artinya Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Ini dua sifat kekurangan yang ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. Prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana diuraikan sebelumnya, kita meniadakan sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Di sini Allah meniadakan sifat ngantuk, kita tiadakan itu dari Allah. Allah meniadakan sifat tidur, kita pun juga demikian meniadakan sifat tidur dari Allah. Kita meyakin, yakin dengan seyakin-yakinnya, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Plus jangan lupa prinsipnya husna, menetapkan kesempurnaan sifat lawannya. Katanya para ulama, kalau Allah tidak ngantuk, tidak tidur, itu menetapkan kamalu qayyumiyatihi, menetapkan kesempurnaan qayyumiyah Allah Azza wa Jalla yang sebelumnya tadi. Jadi apa lafaz ini untuk menegaskan, memperkokoh, memperkuat makna al-hayyu al-qayyum. Barakallahu. Allah Maha Hidup, sempurna kehidupannya. Allah Maha Qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh makhluknya, semuanya butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menguatkan, mengokohkan sifat ini, Allah katakan, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kapanpun kamu berdoa kepada Allah, Allah akan dengar. Barakallahu. Dibahasakan makhluk 24 jam. Barakallahu. Nah, ini semakin memperkokoh. Yang berikutnya, lahuma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Lahu lam di sini namanya lahul milik lil ikhtisas, lam dengan makna kepemilikan secara khusus, sehingga maknanya lahuma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semata. Milik Allah semata semua yang di langit dan semua yang di muka bumi. Lafaz ini menjelaskan kepada kita barakallahu fikum terkait dengan sifat al-mulk bagi Allah. Disebutkan dengan bahasa kamalu mulkillah, kesempurnaan kekuasaan dan kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Wa mulkuhu syamil, kekuasaan dan kepemilikan Allah itu sangat menyeluruh. Ma fis samawat, semua atau apa-apa yang di langit. Alam malakut, semua milik Allah Azza wa Jalla. Wa ma fil ard, semua yang ada di muka bumi, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya semuanya. Yang di alam, yang di alam malakut, yang namanya para malaikat, miliknya Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk Allah, semua yang ada di langit sana, milik Allah Azza wa Jalla. Yang di muka bumi ini, apapun bentuknya, milik Allah Azza wa Jalla. Antara langit dan bumi, itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ini semuanya, berarti Allah itu maha segala-galanya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, dan semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di bawah kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Semuanya makhluk di Allah Azza wa Jalla. Namanya tamamu luas. Sekali lagi untuk meneguhkan dan memperkokoh al-hayyu al-qayyum, sehingga ya jangan merasa kecil, jangan punya pikiran mungkin enggak ya Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan saya ya. Emang kamu punya apa? Besar loh saya minta itu. Berapa ya kamu minta? Apa itu? Besar banget pokoknya. Mungkin enggak ya? Allahumma musta'an. Allah itu lahuma bisamawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit, semua yang di bumi milik Allah azza wa jalla. Kenapa kok bisa enggak ya? Sangat bisa. Barakallahu fiik. Dari lafaz ini pula yang menakuti na'azza diambil faedah penting terkait dengan bab suluk dalam babul akhlak. Barakallahu fiik. Apa yang kita miliki, apa yang kita miliki dari urusan-urusan dunia ini, itu semuanya minallah, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan amanah minallah, amanah dari Allah azza wa jalla. Kita bukan sebagai pemilik yang hakiki, karena kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, hamba yang lemah, hamba yang tidak, yang tidak punya apa-apa, hamba yang fakir. Sehingga apa yang kita punya ini, kita memiliki dunia yang sangat banyak, memiliki rumah yang sangat megah, memiliki kendaraan yang sangat mewah, harta yang berlimpah, itu kita bukan pemilik yang hakiki. Itu hanya amanah dari Allah azza wa jalla. Allah lah yang memiliki itu secara hakiki. Allah lah yang memberikannya kepada anda. Dari sisi rahmatin azzaullah, faedah yang bisa kita ambil adalah adanya takabur. Tidak boleh kita takabur, merasa sombong dengan apa yang ada. Apa yang kamu sombongkan? Rumah saya megah. Punya siapa ya? Lu punya saya. Punya antumnya hakiki atau punya Allah azza wa jalla yang sungguhnya? Saya yang bangun. Kamu punya apa wahai hambanya Allah? Kamu punya apa yang kamu sombongkan dengan rumah yang megah itu? Apa yang kamu sombongkan dengan mobil-mobil yang mewah yang kamu miliki? Apa yang kamu sombongkan dengan harta dunia yang melimpah yang ada pada kamu itu? Itu semuanya milik Allah azza wa jalla. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Antum fuqara. Kamu tuh fakir. Apa yang kamu sombong? Itu semuanya milik Allah azza wa jalla. Itu semuanya amanah dari Allah azza wa jalla. Maka faedah yang menuntut tidak mungkin terjadi sikap takabur dan tidak boleh ada sikap takabur kepada takabur dengan dunia. Muncul pula sikap ketawa dari sini. Muncul pula di situ sikap kesusahan, kesenangan menggunakan dunia sesuai pada tempatnya dan tujuannya. Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama terkait dengan harta yang dia punya. Syukur nikmat. Menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan akhiratnya, kepentingan-kepentingan ketaatan dia kepada Allah azza wa jalla. Digunakan untuk infak dan sedekah, dikeluarkan zakat, digunakan untuk membantu fakir miskin, digunakan untuk ibadah haji, digunakan untuk umrah, digunakan untuk yang lain-lainnya dari perkara-perkara ketaatan kita kepada Allah azza wa jalla. Karena kita tahu ini semuanya dari Allah azza wa jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan itu semuanya minallah, dari Allah. Maka digunakan untuk perkara-perkara. Itu namanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kaya raya enggak sombong. Syukur. Yang kiri-kiri enggak khawatir. Mohonnya kepada Allah azza wa jalla, memintanya kepada Allah azza wa jalla. Allah Maha Kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengatakan setelah itu, man dzallazi yasfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya? Ayat ini karena Allah meniadakan syafaat makhluk. Wa tafsilu dzalik, rinciannya yang akan maksudnya ma'asyarun. Di dalam Al-Quran ada syafaat yang ditiadakan. Seperti ini, man dzalladzi yasra'u minhu illa bi'idznih. Siapa orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah? Tidak ada. Illa bi'idznih, melainkan dengan izin Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, la yamlikuna syafa'ah. Mereka semua tidak memiliki syafaat. Barakallahu. Ditiadakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah untuk Allah, milik Allah semua syafaat. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada sebagian hamba-Nya untuk bersyafaat, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk memberi syafaat kepada umatnya. Rasul mengatakan, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'atku nanti, dia belum kiamat nanti, saya tujukan untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Sini dua macam. Oleh para ulama yang namanya asy-syafa'atu. Yang pertama disebut dengan syafa'atun musbatah. Syafa'at-syafa'at yang ditetapkan dalam syariat. Yang kedua disebut dengan syafa'atun manfiyah. Syafa'at yang ditiadakan dalam syariat. Ini kita kasih. Adapun yang pertama disebut dengan syafa'atun musbatah, syafa'at yang ditetapkan dalam syariat. Ini ada ketentuannya. Yang pertama, tutlabu minallahi 'azza wa jalla. Syafa'at itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala semata. Memohon syafa'at hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qul lillahi syafa'atu jami'. Yang pertama. Yang kedua, orang yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk para anbiya wal mursalin. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah juga mengizinkan untuk para syuhada. Orang yang mati syahid. Allah juga mengizinkan untuk anak-anak kecil yang mati sebelum baligh memberi syafaat untuk orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan izin kepada orang-orang saleh. Barakallah. Ini orang-orang tertentu yang diberi izin dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang memberi syafaat, barakallahu fikum, orang yang diberi izin oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang mendapatkan syafaat atau yang disyafaati adalah orang-orang yang diridhai dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah hanya meridhai ahli tauhid. Allah hanya meridhai kaum mukminin, kaum muslimin. Allah tidak meridhai kaum musyrikin. Allah tidak meridhai orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa la yarḍā li'ibādihi al-kufr." Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-Nya. Sehingga orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Orang-orang musyrikin tidak dapat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang beri syafaat. Kenapa? Allah tidak ridha. Yang berhak mendapatkan syafaat ahli tauhid, muwahhidin, mukminin, walaupun dia ahli kebahir, walaupun dia sebagai pelaku dosa besar, selama dia bertauhid, selama dia mukmin, selama dia muslim, insyaallah akan mendapatkan syafaat. Ini tiga perkara. Dicari, diminta kepada Allah semata. Yang kedua, yang memberi syafaat, dikasih izin dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang diberi syafaat, dikasih izin dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti yang lebih amah kasusnya, bukan di dunia. Ini yang ditetapkan disebut dengan syafaatun syar'iyyah, syafaat yang syar'i. Adapun yang kedua disebut dengan syafaatun manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang ditiadakan dalam Islam. Disebut pula dengan syafaatun syirkiyah, syafaat yang syirik. Apa itu? Wahiyya syafaatul lati tutlabu min dunillah. Yang pertama, syafaat-syafaat yang diminta, yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah. Atau yang kedua, syafaat yang diminta dari orang-orang mati. Atau syafaat yang diminta dari orang yang hidup tetapi tidak hadir, tidak ada di depan kita, tidak mendengarkan ucapan kita. Ini dikatakan syirik. Seseorang yang datang misalkan di kuburnya Sunan Ampel, yang asal jauh-jauh Surabaya ya, datang ziarah di kuburnya Sunan Ampel, ngapain pak? Boleh syafaat. Syafaatnya siapa? Syafaatnya Sunan Ampel. Apa maksudnya? Supaya nanti dia berkiamat dapat syafaat. Saya minta dari Sunan, kan dia seorang sunan, seorang wali, seorang suci. Ya, tindakan saya cuma sekedar wasilah. Syirik, Pak. Lupa bisa? Iya, dikarenakan Anda meminta syafaatnya kepada makhluk. Syafaat milik Allah SWT. Yang kedua, dikarenakan Anda memintanya dari orang yang telah mati. Itu seperti perbuatannya kaum musyrikin pada masa lalu, yang meminta syafaat di kuburan orang-orang saleh, meminta syafaat di pohon-pohon keramat, dan sebagainya. Syirik. Saya meminta syafaat kepada siapa? Kepada Yai Fulan. Sudah mati? Masih hidup. Dia di mana sekarang? Dia sekarang ada di Sumeneb. Loh, lah tenang Surabaya, dia di Sumeneb. Enggak syafaat sama dia. Syirik. Loh kenapa? Dikarenakan orangnya masih hidup tapi tidak hadir, tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Pengaku kok. Wahai ya fulan. Yang di sana itu. Sama jenisnya. Alhamdulillah gitu ya. Wahai ya fulan, beri saya syafaat. Itu menunjukkan ada iktikad, keyakinan-keyakinan terselubung dalam jiwanya terkait dengan ya fulan. Orangnya tidak ada, orangnya tidak hadir, kok dipanggil-panggil. Itu ada iktikad tertentu yang dikatakan syafaatul syirkiyah. Alhamdulillah. Ini letak kesyirikan semua musyrikin dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini. Kemusyrikan-kemusyrikan yang ada di kuburan-kuburan, di tempat-tempat kuburnya para wali atau orang-orang saleh atau tempat-tempat yang keramat, itu semuanya inti dan tujuannya minta syafaat. Tidak ada seorang pun yang datang ke kuburan wali meyakini wali itu yang menciptakan. Tidak ada. Tapi yang mereka inginkan, ya sebagai wasilah. Untuk apa? Untuk dapat syafaat. Saya datang ke kuburan Sunan Ampel menjadikan sebagai wasilah. Itu bahasanya. Kalau bahasa Jawa apa? Hah? Bukan, intinya orangnya. Ya namanya wasilah, sebagai perantara saja untuk mendapatkan syafaat Allah. Syirik. Itu syiriknya kaum musyrikin pada masa itu. Mereka mengatakan haulai syufa'una 'indallah. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an ketika kaum musyrikin beribadah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal dan segala macamnya. Tidak ada yang meyakini sebagai pencipta. Ditanyakan kenapa kamu ibadah kepada mereka? Dikatakan haulai syufa'una 'indallah. Mereka lah pemberi syafaat kami di sisi Allah Azza Wajalla. Itu wasilah. Itu dihukumi syirik dalam Al-Quran. Itu syiriknya orang-orang dulu, syiriknya kaum musyrikin Quraisy pada masa lalu, syiriknya para penyembah-penyembah Hubal, penyembah-penyembah Uzza, penyembah-penyembah Manat. Ya itu persis sebagaimana zaman sekarang ini. Datang ke sana dalam rangka untuk meminta syafaat. Syirik itu merupakan syirik dalam bentuk syafaat. Namanya syafaat usyukiyah. Barakallahu fiik. Maka dalam lafadz ini man alladzi yasma'u indahu illa bi'idznih. Bisa kita ambil banyak penting barakallahu fiik. Syafaat itu dua macam, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Jangan hati-hati, waspadai, jangan sampai terjatuh pada syafaat yang syirik. Lalu bagaimana cara mengetahui supaya nanti Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pemberi syafaat kita di dunia, caranya gimana? Berapa cara mintanya itu? Datang ke kuburannya Rasul, ya Rasulullah beri aku syafaat, syirik. Caranya gimana? Kita ini perlu syafaat. Caranya katanya orang ulama, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Rasul nanti dia mulia sebagai pemberi syafaat. Doa kepada Allah. Allahumma syafi'hu fiyya. Itu bahasa Arab. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat. Mohonnya kepada Allah. Tapi kalau kamu mohon kepada Rasul, ya Rasulullah beri aku syafaat, syirik. Dikarenakan Rasul telah mati dan tidak punya hak syafaat. Kalau kamu memohonnya kepada orang yang telah mati, itu namanya syafaat ya. Sehingga jangan minta kepada Rasul, tapi minta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Azza wa Jal menjadikan Rasulnya sebagai pemberi syafaat kita. Lafaz doanya Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Rasul sebagai pemberi syafaat. Masya Allah. Yang berikutnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Masya Allah, masya Allah. Nah, tak lihat jamnya. Lambat terus, cocok ya. Nah, jadi sayanya agak lapang untuk bicara. Nah, buru-buru. Nah, jam 11, atau jam 12, nah gitu ya. Hah? 1 jam lagi ya. Yang berikutnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang. Yang dimaksud dengan yang di depan mereka, al-mustaqbal, perkara-perkara masa akan datang. Yang di belakang, al-umur al-madhiyah, perkara-perkara yang telah lalu. Sehingga maknanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Ayat ini barakallahu fikum menetapkan kepada kita, ilmu Allah azza wa jalla. Itsbatu sifatil ilm, menetapkan sifat ilmu bagi Allah azza wa jalla. Ilmu Allah itu kamil, sempurna. Ilmu Allah itu syamil, menyeluruh. Semuanya diilmui oleh Allah azza wa jalla. Yang dahulu, yang masa akan datang, yang di langit, yang di bumi, semuanya Allah mengilmui. Ilmu Allah itu diklasifikasi menjadi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah al-ilmu al-ijmali. Ilmu Allah secara global, ijmali. Yakni Allah mengetahui segala sesuatu secara global. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wallahu bikulli syai'in 'alim." An-Nisa 176. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu global. Juga dalam ayat ini, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Allah mengilmui yang akan datang dan masa yang telah lalu. Itu global. Barakallahu. Yang kedua disebut dengan al-ilmu tafsili. Ilmu Allah secara terperinci. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu dengan rincian-rinciannya masing-masing. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di antara contoh Allah mengilmui secara tafsil disebutkan di dalam Al-An'am ayat yang ke-59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa bi kitabim mubin." Allah mengatakan, dan di sisi Allah perbendaharaan gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain, mafatihul ghaib, perbendaharaan gaib itu lima. Yang pertama ilmu tentang kiamat, ilmu tentang turunnya hujan, ilmu tentang yang di rahim wanita, ilmu tentang apa yang terjadi keesokan hari, ilmu tentang di mana hamba mati. Ini dikatakan sebagai mafatihul ghaib. Disebutkan dalam Luqman ayat yang ke-34. Surah Luqman ayat yang ke-34 itu menjelaskan tentang mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara kaya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah mengatakan di sisi Allah kunci-kunci perkara kaya. Tidak ada yang terkecuali Allah. Allah mengetahui semua yang di daratan, semua yang di lautan. Tidak ada daun pun, tidak ada satu daun pun yang berjatuhan melainkan Allah mengetahui. Tidak ada pula satu biji-bijian di kegelapan-kegelapan bumi. Tidak ada pula yang basah atau yang kering melainkan itu semua tertulis dalam kitab yang mulia. Ini rinci Allah semua mengetahui. Daunnya berguguran di semua tempat, di semua waktu Allah tahu dan tertulis. Biji-bijian yang ada di semua bumi, bahkan di kegelapan-kegelapan bumi Allah tahu. Semua yang basah-basah, semua yang kering-kering, itu semuanya Allah mengetahui. Itu namanya al-ilm at-tafsili, ilmu Allah yang secara rinci barakallahu. Ini namanya sifat Allah, ilmu bagi Allah azza wajalla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sehingga Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah azza wajalla. Allah mengetahui keadaan kita, mengetahui perbuatan kita, mengetahui amalan kita, mengetahui niat-niat kita, mengetahui apa saja yang ada. Allah Maha tahu segala. Dari ini, dari sifat ini, Rabbina 'azza wa jalla, kita bisa mengambil faedah akhlak. Namanya faedah akhlaki. Yang pertama ialah al-khawf, rasa takut kepada Allah. Muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Maka yang muncul dari jiwa kita, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Allah akan mengetahui semua gerakan kita, semua perbuatan kita dan segala macam. Sehingga muncul rasa khawf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, muraqabatullah Azza wa Jalla. Yang dari sini kemudian azabullah akan membuat kita terjauhkan dari semua perkara-perkara yang mungkar, semua perkara-perkara yang berbau dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan berani berbuat dosa, berbuat kemungkaran, dikarenakan Allah akan mengetahui kemungkaran. Walaupun kita kerjakan seorang diri, walaupun dikerjakan sembunyi-sembunyi, walaupun di malam hari yang gelap gulita, tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Allah Maha tahu semuanya. Jangan takut untuk berbuat maksiat kepada Allah dengan sifat al-ilm bagi Allah. Barakallah. Kita akan takut membuat makar. Kita akan takut membuat perkara-perkara yang menyusahkan orang lain atau zalim atau yang semisal. Kita akan takut. Akan terbongkar semuanya dikarenakan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang terjadi. Muncul khawf, rasa takut. Muncul muraqabah. Barakallah itu. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua akan muncul yang namanya roja, mengharapkan pahala Allah Subhanahu. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan, Allah tahu itu. Allah akan kasih pahala. Barakallahu fiik. Walaupun tidak ada orang seorang pun yang mengetahui amal kita, mengetahui perbuatan kita, Allah yang Maha tahu. Allah yang akan membalasnya, memberikan pahalanya kepada kita. Ada khauf, ada roja. Dengan al-ilm tadi, maka hati-hati wahai orang-orang yang berbuat jahat, hati-hati wahai orang-orang yang berbuat kemungkaran. Jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa tindakan kejahatan Anda tidak ada yang tahu dari kalangan makhluk. Hati-hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu semua yang kamu rencanakan, semua yang kamu perbuat, semua yang kamu kerjakan yang sembunyi-sembunyi itu. Allah Maha tahu. Hati-hati, Allah akan menghukum Anda dengan hukuman. Dan jangan sedih hati, jangan khawatir wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang saleh, wahai mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sedih hati. Orang lain tidak ada yang tahu siapa kamu. Orang lain tidak ada yang kenal bagaimana amal kamu. Jangan sedih hati. Kamu niatkan bukan orang lain, bukan ujian orang lain. Allah Maha tahu apa yang kamu amalkan. Sekecil apapun Allah Maha tahu. Allah pasti akan membalasnya dengan setimpal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Barakallahu fiikum. Naam. Yang berikutnya. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dan mereka tidak meliputi, mereka tidak akan meliputi sedikit pun dari ilmu Allah melainkan dengan apa yang Allah kehendaki. Yang ini menguatkan poin yang sebelumnya, menguatkan ilmu Allah yang sedemikian luas. Allah menegaskan wala yuhiituna bi syai'in min 'ilmih. Semua hamba-hamba Allah, semua makhluk-makhluk Allah tidak akan mampu meliputi ilmu Allah Azza wa Jalla. Sepandai apapun ilmunya makhluk, seluas apapun pengetahuan makhluk, seluas apapun wawasan-wawasan dia, dia tidak akan mampu meliputi ilmunya Allah Azza wa Jalla. Li si'ati 'ilmih, dikarenakan luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, Maha ilmu. Hamba tidak akan mampu meliputi ilmunya illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki, yakni yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya melalui lesan para rasulnya alaihi salatu wasalam. Yang Allah ajarkan sama kita ya tahu, dan saya enggak tahu. Dan yang enggak tahu lebih banyak lagi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma utiitum min al-'ilmi illa qalil." Dan kalian enggak diberi ilmu melainkan sedikit. Allah. Dari sini khonafatina azzaakumullah, kita bisa memastikan tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki ilmu yang sempurna. Tidak ada. Bahkan kita bisa memastikan kalau seandainya semua makhluk yang ada ini ilmunya dikumpulkan jadi satu, tidak akan bisa meliputi ilmunya Allah. Wala yuhiquna bi syai'in min 'ilmi. Barakallahu fikum. Dan ilmu yang kita punya, yang kita dapatkan ini, barakallahu fikum, hanyalah apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang memberitakan melalui para rasulnya alaihi salatu wasalam. Sedikit. Dari sini khamatina azakumullah, faedah yang bisa kita ambil ialah adamu takabur bima alimna wa adamul ujubi bima alimna. Tidak boleh takabur, tidak boleh ujub dengan ilmu yang ada pada kita. Sedikit. Tidak banyak yang memiliki ilmu. Sedikit. Jangan takut. Kalau mengatakan dalam firman-Nya, wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Dan di atas orang yang punya ilmu ada lagi yang berilmu. Seluas apapun ilmu yang kamu punya, di atas kamu ada lagi yang berilmu. Terus begitu, terus begitu. Sehingga tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Lah apa yang kamu sombongkan? Berapa ilmunya kamu itu? Taklim aja tidak jelas. Sebulan sekali, ya kalau sempat, mau ujub dari ilmu yang kamu punya. Belajar baru 4 tahun, baru 5 tahun, baru 10 tahun. Seakan-akan dirinya masya Allah maha berilmu. Siapa anda? Jangan takabur, jangan ujub. Apapun yang kamu dapatkan dari ilmu, setingkat apapun kamu meraih sebuah ilmu, haram bagi anda takabur. Haram bagi anda ujub. Dikarenakan apa yang kamu ilmu sedikit, sangat-sangat sedikit dari ilmunya Allah SWT. Baru sehingga ada tawau. Ketawaukan setiap kali ada ilmu yang kita dapatkan, semakin tawau. Sebagaimana padi semakin tua semakin menunduk, semakin berisi semakin menunduk. Itu sifatnya orang-orang yang bermanfaat ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin tawau, semakin tawau, semakin tawau. Bukan semakin takabur, bukan semakin ujub. Wala yuhiquna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tarbiyah. Maka semua ilmu yang ada pada hamba-hamba Allah ini, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kemampuan pribadi seseorang. Masya Allah. Yang berikutnya lagi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Kursi Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Kursi Allah luas, seluas langit-langit dan bumi. Lafaz inilah yang tersebut di dalamnya kata-kata kursi, yang dari situlah ini ayat disebut dengan ayat kursi. Hanafina azzaakumullah. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, kursi Allah itu luas, seluas langit-langit dan bumi. Disebutkan dalam sebuah hadis, gambaran betapa besarnya kursi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mas samawati as-sab' wal arduna as-sab' fil kursi illa ka halqatin mulqatin fi falatin al-ardh." tidaklah langit-langit yang tujuh ini atau bumi-bumi yang tujuh ini dibandingkan dengan kursinya Allah, melainkan seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah-tengah gurun sahara. Untuk bayangkan cincin, cincin ini langit yang tujuh, bumi yang tujuh, kursinya Allah, gurun sahara yang sangat luas. Cincin atau melemparkan belum kelihatan? Kelihatan? Itu yang dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan betapa besarnya kursinya Allah Azza Wajalla. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, kayak cincin. Karena kita nazarullah, kursi adalah kursi. Kursi tidak dimaknakan dengan ilmu. Barang siapa yang memaknakan dengan ilmu, tafsir yang batil. Tidak ada salah pun yang memaknakan demikian, ataupun yang memaknakan kursi dengan ilmu dari kalangan salaf, isnadnya baik. Dari yang ada yang sama. Kursi lain dengan arsy. Kursi lain dengan arsy. Arsy itu Allah Taala bersemayam tinggi arsy. Arsy lebih besar lagi daripada kursi. Pada hadis yang saya bacakan tadi terusannya, wamal kursiyu fil arsy illa kahalqatin fi falah. Dan perbandingan kursi dengan arsy sama seperti cincin dibandingkan dengan gurun sahara. Bayangkan, langit yang tujuh, bumi yang tujuh itu kayak cincinnya kecil. Kursi itu kayak gurun sahara yang ini kan luas. Kursi dengan arsy, kursi kayak cincin yang kecil, arsynya sebagaimana gurun sahara yang sangat luas. Sehingga arsy itu dikatakan oleh para ulama sebagai makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling berat. Wazinat arsy disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Imam Bukhari. Sehingga kursi adalah kursi, arsy adalah. Mungkin antum bingung ini gimana cara menggambarkannya Ustaz. Ini kita lagi di dunia ini, sebelah mana nih kursinya, sebelah mana nih arsynya. Antum jangan bingung. Disebutkan dalam sebuah hadis yang banyak penguat-penguatnya, ada kelemahan di dalamnya dengan penguat-penguat yang kelemahannya sahih. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya jarak antara dunia, bumi dengan langit dunia yang kita saksikan itu sejarah 500 tahun ke depan naik ke atas. Langit yang pertama, langit dunia, dengan langit yang kedua, jaraknya sama, 500 tahun. Kedua dengan yang ketiga, ketiga dengan yang keempat, empat kelima, lima keenam, enam ketujuh, juga jaraknya sama, naik ke atas. Jadi nggak tahu yang mana sedang nggak di luar batas kemampuan kita sebagai makhluk. Kita cuma lihat langit dunia yang lapis duanya mana, di atas sana. Di atas langit yang tujuh itu barulah ada bahar. Jarak antara langit yang tujuh dengan al-bahar juga sama, 500 tahun ke depan. Di atas al-bahar ada kursinya Allah Azza wa Jalla. Jarak antara al-bahar dengan kursi juga sama. Di atasnya kursi ada arsynya Allah Azza wa Jalla. Jarak antara kursi dengan ars 500 tahun per jalan. Dan Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk. Barulah sehingga ke atas bukan melebar, naik ke atas. Sehingga dah heran kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan langit yang tujuh, bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi sebagaimana? Dari jauh, nah, dari atas ke bawah. Ini kursi yang gede, lihat. Itu langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Dari jauh kelihatan kayak cincin. Harap Allah. Ya kan? Ya kita bisa membayangkan kayak bulan lah. Nah gitu ya. Lihat dari sini. Nah bulan cuma segini. Nah gitu ya. Cincin. Nah gitu ya. Cepat aku bulan. Apakah segini? Caranya tidak segini. Luas, besar. Menjadi kecil tidak ada jauhnya sana. Wah. Sehingga kursi itu adalah makhluk Allah Azza wa Jal yang sangat luas, seluas langit-langit. Apa faedahnya kita mengetahui kursi itu? Faedahnya ialah ifbatu azamatillahi ta'ala wa kibar, menetapkan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Allah bisa menciptakan bumi yang luas. Kita punya rumah tak perlu gede ini loh. Bayangannya, ombo tenan, rumahnya antum tau, belum bumi. Seluas bahkan bumi yang tujuh, langit yang tujuh, Allah mampu menciptakan semua. Ya terdapat luas sangat besar. Maka Allah yang menciptakannya dan yang lebih besar lagi dari kita. Allah mampu menciptakan yang namanya kursi, yang digambarkan sebagaimana dalam riwayat tadi, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, kecil dibandingkan dengan kursi. Allah menciptakan yang namanya arsy, perbandingan juga sama, kursi kecil, arsy gede. Allah mampu menciptakan makhluk yang sedemikian besar, sedemikian luas, sedemikian agung. Maka zat yang menciptakannya a'zam wa akbar, lebih agung lagi, lebih besar. Itu akan memunculkan dalam jiwa kita yang mana bin azabullah Allahumma'atullahi azabullah. Kita merasakan betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya Allah azza wa jal, yang tidak mungkin disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sekaligus kita harus tahu diri, kita itu makhluk yang kecil. Lah ya kok kita satu biji ini? Lah kira-kira kita satu biji ini ditaruh di bumi yang satu ini, apa perbandingannya? Dibilang cincin kegedean. Satu orang, bumi satu ya Pak? Satu. Kita di tengah-tengah bumi yang luas, satu orang. Mungkin tidak terlihat. Lihat satu bumi, belum tujuh bumi, belum tujuh langit, belum kursi, belum arsy, apalagi Allah Azza wa Jalla. Kecil rendah. Sehingga tidak sepantasnya hamba yang kecil kayak kita ini takabur, sombong, ujub. Dan tidak sepantasnya hamba yang kecil kayak kita ini banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak mungkarnya, berani kepada Allah Azza wa Jal, menentang Allah Azza wa Jal. Tidak sepantasnya kecil. Mestinya para binaan Allah, kita yang sekecil ini betul-betul harus semakin tawadhu, semakin tunduk, mengagungkan Allah Azza wa Jal, beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata seperti hamba-hamba yang saleh. Kecil. Takabur bukan kamu sini kita. Sudah tidak layak. Ujub tidak layak. Semua perkara pada sifat-sifat yang tercela itu tidak boleh ada pada kita semua. Kita akan kecilnya kita sebagai makhluknya Allah Azza wa Jal. Maka besarkan diri kita dengan amal saleh, besarkan diri kita dengan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah teruskan setelah itu, wala yauduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan Allah penjagaan langit-langit. Yauduhu ayyuthqilu, sehingga lafaz ini memperkuat, memperkokoh yang sebelumnya. Ketika disebutkan sebelumnya kursinya Allah seluas langit dan bumi, yang menunjukkan azamatullah wa kibari, keagungan dan besarnya Allah Azza wa Jalla, Allah terangkan lagi selain dan tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi. Yang apa? Bagi zat yang sedemikian agungnya, sedemikian besarnya, ringan bagi Allah Azza wa Jalla menjaga langit. Wa huwa al-'aliyyul 'adzim, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung lagi Maha Besar. Ini peneguhan dari keterangan sebelumnya. Zat yang maha tinggi dengan penggambarannya serangan tadi. Allah maha tinggi di atas arusnya, dan Allah maha agung, lebih agung, sangat agung dari semua yang ada. Ini ikhtiar ululillah menetapkan kesinggian dari Allah Azza wa Jal yang menunjukkan Allah di atas, bukan di mana-mana. Allah di atas arusnya, maha tinggi dari semua yang ada, dan menetapkan keagungan Allah Azza wa Jal. Allah maha agung, Allah maha besar, barakallahu fikum, dan hamba-hambanya maha kecil, barakallahu fikum. Maka yang mengatakan sebuah ayat yang mengandung sekian banyak pembahasan-pembahasan akidah dan tauhid layak memiliki keutamaan besar yang disebutkan Allah. Maka berdayakanlah ayat kursi ini untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Gunakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Islam terkait dengan ayat kursi ini, barakallahu fikum, resapi dan hayati, akan menambah pokok tauhid kita, menambah pokok iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan terjauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat yang tercela, barakallahu fikum. Allah Ta'ala alaihi wasallam. Nah, kita cukup waktu tanya. Apakah boleh ayat kursi dibaca di tempat-tempat yang sangar? Kok sangar ya? Tempat-tempat yang seram gitu loh, sangar ya. Nah, jawabannya kan di Allah, di tempat-tempat yang menakutkan, yang menyeramkan, yang dibimbingkan dalam Islam, barakallahu fikum, kita membaca Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Barakallahu. Dan juga membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Amin. Apakah boleh ayat kursi dibacakan pada orang yang kesurupan? Nah, ayat kursi termasuk ayat-ayat kufiyah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu semua termasuk ayat-ayat ruqyah, sehingga yang kesurupan jin dan segala macamnya diruqyah dengan membaca di antaranya ayat kursi. Barakallah. Bolehkah kita minta syafaat atau minta didoakan via telepon atau dengan SMS per seorang yang jauh atau masih hidup? Harus hadir ya. Yang namanya syafaat itu memperantarai kita dan perantarai. Tapi kalau yang mau kan atau meminta doanya dia tidak masalah. Ambil telepon. Satu menantunya lagi umrah, yang lagi haji, hubungi dia. Di SMS hanya jangan lupa saya doakan kepada Allah untuk kebaikan saya. Itu boleh. Doakan kepada Allah untuk kebaikan saya. Itu boleh. Namanya doa, bukan syafaat. Apakah sah apabila kita membaca kursi sebelum tidur tanpa berwudu terlebih dahulu? Rangkaiannya banyak. Afdolnya barakallahu iya. Ada membaca apa? Berwudu terlebih dahulu, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusap seluruh tubuh dengan Al-Mu'awwidzatain, baca kursi dan segala macam. Nah, itu semuanya satu paket terkait dengan adab sebelum tidur. Yang dibahas sekarang ini kalau kita hasil terkait dengan keutamaan ayat kursi tadi. Dari hadis atau kisah yang dibacakan di atas, di situ tidak ada ketentuan yang namanya berwudu, sehingga babnya afdholiyah saja. Kalau saatnya kita sangat ngantuk dan tak mungkin lagi belakang untuk wudu dan segala macam, sudah, jangan lupa sebelum baca ayat kursi terlebih. Tapi afdholnya dengan wudu dan segala macamnya dari adab-adab yang di dalam Al-Quran sering disebutkan Rabbana. Bolehkah diterjemahkan dengan ya Tuhan sesuai dengan terjemahan ya Tuhan? Kalau makna Tuhan sebagaimana yang di Indonesia kan itu makna Rob yang memiliki rububiyah, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam, lantas pada kalau ingin selamat kita mengatakan wahai Rob kami. Ada kata Rob sekarang sudah di Indonesia kan, nah, gitu. Wahai Rob, Robbana, Robbun itu mengandung sifat rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan, Allah yang memberi rezeki. Bagaimana hukum USG yang notabene-nya melihat apa yang ada dalam rahim? USG ini sebenarnya perkara yang mubah-mubah saja, asalkan terpenuhi persyaratan dan bukan termasuk mengetahui perkara baik. Sebab itu termasuk ilmu yang dimiliki oleh manusia dan ada teorinya. Jadi bukan menggunakan ilmu jin atau sihir pada bulan. Itu pun tidak mungkin USG di kehamilan umur 2 bulan, sebulan, tidak mungkin USG. Kan gitu ya. Kalau sudah ada nyawanya, sudah besar, kalau macam umur 7, 6, 7, 8, baru USG. Itu pun supaya tahu sehat apa sehat, normal apa normal, sudah di jalurnya apa tidak, lanang atau level. Itu bisa dilihat dari sisi ibunya, itu pun di masa-masa tua kehamilan diperbolehkan dengan syarat satu, dokternya perempuan, paham ya? Tidak boleh laki-laki. Dua, tidak boleh ada orang lain di situ kecuali suaminya. Ya kalau suaminya lebih jauh, tidak ada perempuan. Kedua, kalau ada perawat ia enggak berkompeten dalam bidang apa namanya, sehingga hanya berdua yang perempuan yang amanah, yang terpercaya, yang bisa menjaga. Dan punya mubah saja, tidak juga ada masalah. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada nama Allah Al-Qayyum, bagaimanakah cara kita memahami mengapa Allah Ta'ala menurunkan malaikat, kemudian ada Rasulullah dan yang lainnya seperti utusannya? Masya Allah. Baik, saya akan berpertanyaan. Prinsip pertama yang harus dipahami, Allah itu Al-Qayyum dengan sifatnya Al-Qayyum, tidak perlu makhluk ini. Sekarang gimana kenyataannya? Allah memiliki malaikat yang sebagai utusannya, Rasul sebagai utusannya. Itu semuanya untuk kepentingan hamba-hamba tadi. Maslahat dan kemanfaatannya untuk hamba-hamba tadi. Paham ya? Bukan untuk Allah. Yang kedua, untuk menerangkan kepada makhluk yang kepada hamba-hambanya, semua hal yang terjadi itu ada sebabnya, ada perantaranya. Dan tiba-tiba jadi begitu, enggak seperti ada asbab, ada asbab, dan semuanya manfaatannya kembali kepada makhluk tadi. Kita ibadah itu bukan untuk Allah azza wajalla, manfaatnya untuk kita pribadi, untuk kita pribadi, untuk kebaikan kita pribadi dunia dan akhirat. Antum ibadah dan ibadah tidak ada hubungannya dengan Allah azza wajalla. Allah tidak perlu. Tapi yang perlu kita sendiri. Kalau kita ibadah, kita yang dapat manfaatnya. Kalau kita tidak ibadah, kita yang dapat ruginya orang lain. Sehingga bukan untuk kemaslahatan Allah azza wajalla, tetapi untuk kemaslahatan hamba-hamba itu sendiri. Masya Allah. Bagaimana kalau kita sudah berdoa dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, tapi doa kita belum dikabulkan oleh Allah azza wajalla? Perlu dipahami karena doa itu ada adab-adabnya dan ada faktor-faktor penghalang yang harus dihilangkan. Yang tadi kita bahas ya Hayya Qayyum termasuk adab doa. kita berdoa memanggil ya Hayyu ya Qayyum. Supaya apapun, iya, jangan cuma semata-mata adabnya saja yang dinaikkan, tapi faktor-faktor penghalang harus dihilangkan. Jangan sampai ada pada diri kita penghalang-penghalang makbulnya doa. Di antara yang menghalangi makbulnya doa, rezeki yang haram, usaha yang haram. Barakallahu fiik. Ini yang makanan haram, minuman haram, pakaian haram, itu mahal. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, menyebutkan seseorang yutilu safar ash'ata aghbarah yamuddu yadayhi ila sama. Ada seorang yang panjang safarnya, lama safarnya, berdebu khusus masai, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Ini sebenarnya sabab, sabab makbulnya doa ketika safar khusus masai, semerawut semua, angkat tangan, mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini ada doa. Terus mengatakan wa ta'amuhu haram, al-basuhu haram, al-ruhiyatul haram, fa'anna al-zaisan. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih makan dari barangnya haram. Bagaimana mungkin dikabulkan, kata Rasulullah. Artinya, barangkali masih ada penghalang, penghalang itu. Dicek halal atau haram usaha yang ada ini, dicek pemasukannya itu halal atau haram, yang kita makan halal atau haram, yang kita minum halal atau haram, yang kita pakai halal atau haram. Kalau semuanya haram, ya jangan mimpi makbul. Ya yang datang ya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla semata. Sudah doa ya Ustaz, ya Hayyu ya Qayyum, sampai elek, katanya orang Jawa itu sangat murui, gak makbul-makbul, kiri-kiri loh. Siapa tahu adabnya belum sempurna, siapa tahu juga ada penghalang-penghalang Tuhan harapkan. Sehingga jangan suubah kepada Allah ya Hayyu ya Qayyum, tapi suubahlah kepada diri. Wahidi, nah kok pembahasan asal khususnya kok bahas hadir, bahagia repot. Allah besar. Masya Allah. Bila ada seseorang yang telah melakukan zakat profesi dengan niatan zakat, apakah zakat tersebut sia-sia dan tidak ada gunanya? Wah, itu panjang pembahasannya. Nah, terkait dengan zakat profesi, ada yang tepat dan banyak yang tidak tepat. Ada perinciannya. Anggap yang tidak tepat, zakat yang salah. Prinsipnya ketika kita tidak sesuai dengan prinsip zakat, barakallahu fikum, itu dimasukkan dalam kategori sedekah. Barakallahu fikum. Sehingga diniatkan untuk infak dan sedekah yang sunnah, bukan seperti itu. Mana iban itu? Apakah kegiatan ritual mana iban yang biasa dikerjakan oleh kaum muslimin? Nah, riil dapat dikatakan syirik. Yang pertama dikatakan bid'ah, itu jelas. Menamina amalan laisa alaihi amruna wa la ta'awun. Para muslimin mengamalkan suatu amalan tanpa izin dari kami, maka tidak. Apakah dikatakan syirik? Tergantung isi acara dan isi mana. Kalau yang dibaca itu berisikan kesyirikan-kesyirikan, maka dikatakan syirik. Kalau yang dibaca selawat nariyah syirik. Mana kipan itu kan maknanya membacakan keutamaan-keutamaan seseorang. Namanya mana kipan. Mana akhir jamannya mangkobah, keutamaan seseorang. Mana kipan baca keutamaan syekhulani, baca keutamaan syekhulani, dibaca keutamaan-keutamaan dia bacakan itu. Cuma ada mukadimah, ada khatimah. Arab. Sehingga minimalnya bid'ah. Kalau dikatakan syirik, tergantung isinya apa. Kalau isinya adalah kesyirikan, maka dikatakan syirik pula barakallah. Wallahu a'lam, siapa yang pertama kali mengatakan dengan semacam ini? Tidak tahu, yang jelas acara semacam itu ma'ruf dari kalangan sufiyah. Apakah di luar negeri itu, yang di Indonesia itu dari luar negeri semua? Ngepol, ada yang ngepol Yaman, ada yang ngepol apa namanya Saudi. Terakhir ya, terakhir salah ya. Apakah dalam proses pernikahan yang kedua diperlukan izin istri yang pertama dan mertua? Jawabannya secara hukum syar'i tidak perlu izin mertua, tidak perlu izin istri pertama. Yang mau nikah itu kita. Gitu ya. Apa kita harus bersikap adil kepada yang kedua kita sampai dalam perkara mencintainya? Kalau perkara mencintai tidak adil dalam tiga perkara. Adil dalam perkara teman tiga, adil dalam perkara nafkah, adil dalam perkara jatah bermalam. Ini siapa yang mampu silakan tak adil. Yang tak mampu cukup satu ya para Allah itu. Gitu ya. Lebih baik rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah dengan satu daripada rumah tangganya berantakan dengan dua. Lebih bagus lagi istrinya empat sakinah, mawaddah, warahmah daripada satu ribut terus. Adrib intinya adalah sakinah, mawaddah, warahmah, bukan jumlahnya. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.